kau pergi, satrakan tahu kau lagi. Aduh terima kasih, semua kisah ini sudah terbagi. Menari begini terlalu lagi bersinar cerah. Saat ego semakin tinggi paksa untuk menyerah. Kau lupa janji yang sudah terserah. Biar saya bercumbu dengan luka tertera. Senyum lukai hati, dengan itu kau pergi. Dulu kau yang temani, tapi sekarang sepi. Biar saya sendiri bersemayam dan cinta. Terima kasih untuk luka sebagai penutup cerita. Lepaskan genggaman tangan erat. Biarkan saya sendiri meski berat. Hati bertanya, kemana sosok yang temani. Sepi menyapa, dikala malam terbebani. Rintihan luka, pergi dan suka. Balik saya minta, datang kemari lihat sapu muka. Dengan tangan terlipat saya tunduk rata. Tapi semua sesaat hilang pergi sama nanti. Biar saya sendiri bersedih. Dengan cinta yang masih terbayang dengan luka dan derita yang kau kasih. Biarkan saya pergi dan kau panggil. Saya takkan kembali. Karena sayang saya sadar kau tak bisa sendiri. Biar saya sendiri bersedih. Dengan cinta yang masih terbayang dengan luka dan derita yang kau kasih. Biarkan saya pergi, jangan kau panggil. Saya takkan kembali. Karena sayang saya sadar kau tak bisa sendiri. Dan tanpa kau saya sendiri. Dingin malam pun sekarang terasa kini. Tertusuk hidup nusuk tembus hingga kerelung hati. Nampak beda seperti dulu yang mana kau ada di sisi babe. Yeah, so fucking different without you. I very hope you listen, because it's true. Nobody in my beside, and you know. Now, I'm walking alone. Biar saya sendiri terdiam dan semua luka. Heningnya malam masih terbayang kau punya muka. Berasa puh hati untuk melepas. Percuma saya menanti dan